Bismillah, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berkumpul di sini dalam langkah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap dan berdoa kepada Allah agar semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akan meneruskan kitab fikih muyassar dan kita sampai di bab azan dan iqamat. Bab azan dan iqamat. Di pertemuan sebelumnya beberapa bulan ya, yang lalu ya, kita membahas makna dari azan, iqamat dan hukumnya ya. Secara ringkas, azan maknanya secara bahasa adalah pengumuman. Adzan secara bahasa maknanya adalah pengumuman. Ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 3. Allah berfirman, "Wa adzanum minallahi wa rasulih." Dan adzan dari Allah. Maksudnya apa? Pengumuman dari Allah dan Rasulnya. Kemudian adapun secara syar'i, makna adzan yang kita bahas dalam kitab fikih adalah yaitu pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan bacaan atau zikir tertentu. Yaitu pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan bacaan atau zikir tertentu. Kemudian iqamat maknanya secara bahasa ya, dia diambil dari kata aqama yuqimu iqamatan. Dia adalah bentuknya masdar yang maknanya secara bahasa adalah mendirikan orang yang duduk. Mendirikan orang yang duduk. Ada orang yang duduk, pian dirikan. Maka pian aqoma, mendirikan orang yang duduk. Adapun secara istilah syar'i, maka iqamat adalah pengumuman atau pemberitahuan tentang didirikannya sholat dengan zikir tertentu yang ditetapkan oleh peletak syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum azan dan iqamat maka hukumnya adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Maka dalam sebuah kampung maka wajib satu orang ya dalam masjidnya kah atau langgarnya kah ada yang azan dan iqamat. Ketika ditinggalkan azan dan iqamat dalam salat wajib, maka satu kampung itu berdosa. Karena hukumnya adalah fardu kifayah. Kemudian secara ringkas lagi kita murojaah. Syarat-syarat sah azan dan iqamat. Syarat-syarat sah azan dan iqamat. Yang pertama adalah dia seorang muslim. Dia seorang muslim. Maka azan dan iqamat tentu tidak sah bagi orang yang kafir. Kemudian yang kedua, karena azan kan ibadah, ya. Azan adalah ibadah dan ibadah tidak diterima kecuali yang mengerjakannya adalah seorang muslim. Kemudian yang kedua, berakal. Orang yang azan adalah berakal. Maka azan dan iqamat tidak sah kalau dilakukan oleh orang gila. Oleh orang gila. Kalau misalnya masuk ke masjid ini tiba-tiba azan, ya. Maka harus diulangi. Karena adanya tidak sah. Karena dia tidak memiliki akal. Kemudian yang ketiga, dia adalah laki-laki. Ya, adalah laki-laki. Maka tidak sah kalau seandainya adzan dilakukan oleh wanita. Namun kemarin kita bahas ada catatannya. Kalau seandainya sholatnya ada laki-lakinya, seperti sholat umum di tempat ini, ya masjid umum, maka tidak boleh perempuan untuk azan. Namun ketika sesama mereka, para perempuan, dan tidak dihadiri oleh laki-laki, seperti misalnya dalam rumah, ya ada banyak perempuan, kemudian tidak ada laki-laki, maka dibolehkan azan. Karena azan termasuk bagian dari zikir. Dan bagus kalau sholat kita sebelumnya diawali dengan azan dan iqamat. Kemudian yang keempat, azan dikumandangkan di waktu sholat. Ketika masuk waktu sholat, maka baru azan. Tidak boleh di luar waktu sholat. Kemudian yang kelima, azan dengan tertib. Maksudnya lafaznya berurutan. Tidak boleh kebalik-balik. Sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat, maka urutannya pun juga harus seperti itu. Sebagaimana wudu, tidak boleh pian misalnya tangan duluan baru wajah. Tidak boleh. Karena dalam Al-Quran Allah menyebutkan aturan dalam berwudu. Maka begitu pula lafaz adzan. Tidak boleh kebalik-balik ya. Kemudian yang keenam, adzan dan iqamat dikumandangkan dengan bahasa Arab ya, dengan lafaz-lafaz yang sudah ditetapkan dalam sunnah. Maka tidak boleh dengan bahasa Indonesia, dengan dalih kearifan lokal enggak boleh ya. Ada hal-hal tertentu yang tidak boleh kita ubah kepada bahasa selain Arab. Seperti adzan tidak boleh diubah kepada bahasa Indonesia atau bahasa Banjar ya. Kemudian bagian yang ketiga ini kita bahas, yaitu sifat-sifat yang dianjurkan bagi seorang yang ingin adzan. Ya, jadi sifat-sifat yang dianjurkan bagi orang yang ingin adzan. Yang pertama kata penulis, hendaknya muadzin itu adalah orang yang adil, dalam kurung orang yang saleh. Jadi penulis mengatakan an yakuna adlan aminan li'annahu mu'taman yurja'u ilaihi fis salati was-siyami fala yu'manu an yaghurrahum bi adhanihi idza lam yakun kadzalik. Yang pertama disunnahkan, dianjurkan, berarti kalau orang fasik boleh enggak? Boleh ya. Namun dianjurkannya, disunnahkannya orang saleh. Hendaknya yang jadi tukang azan adalah orang yang adil, orang yang terpercaya. Kenapa demikian? Alasannya adalah karena muadzin adalah pihak yang dipercaya, di mana waktu sholat dan puasa diserahkan kepadanya. Khawatirnya orang yang ketujuh berdusta azan, nah, maka pian bisa diprengsidin, nunggu puasa sekalinya azan berdahulu. Nah, bahaya seperti ini. Maka orang yang azan itu adalah orang yang adil, orang yang soleh. Karena dia yang menjaga waktu sholat. Dia yang harus hati-hati menjaga waktu sholat. Karena berkaitan dengan ibadah yang terikat dengan waktu. Yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah puasa. Kasihan orang berbuka berdahulu, padahal tinggal setengah jam lagi. Nah, karena ini kasihan jar lawas orang menghadangi puasa. Nah, tidak boleh seperti itu. Maka orang yang azan itu, dia harus orang yang adil dan amanah. Tidak boleh orang yang sembarangan. Kemudian yang kedua, an yakuna balighan aqilan wa yasihhu adzanus sabiyil mumayyiz. Sifat yang dianjurkan bagi muadzin yang kedua adalah hendaknya dia dewasa dan memiliki akal yang sempurna. Namun azan bagi anak-anak yang sudah mumayyiz, maka hukumnya adalah sah. Jadi anak yang mumayyiz ini, para ulama banyak menyebutkan berbagai macam contoh dari kata tamyiz. Tamyiz itu adalah anak yang sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang mengatakan anak itu bisa dikatakan tamyiz adalah dia bisa berhitung. Dia bisa berhitung dengan baik. Ada juga yang mengatakan adalah tamyiz itu dia bisa mandiri. Makan sendiri, bisa sudah mandi sendiri, memakai baju sendiri, memakai selawat sendiri, maka dia dikatakan sebagai anak yang tamyiz. Ya sekitar 6 tahun, 7 tahun, atau 8 tahun. Kalau dia sudah bisa mandiri, melakukan hal-hal sendiri, maka dikatakan anak itu tamyiz. Nah, kalau dia dikasih mic untuk azan dan suaranya bagus, suaranya lantang, maka boleh-boleh saja. Namun tadi dianjurkannya adalah seseorang yang dewasa dan berakal yang sempurna. Kemudian yang ketiga, yaitu an yakuna aliman bil awqat liyataharraha fayu'adzin fi awwaliha li'annahu illam yakun aliman rubbama ghalita aw akhta'a. Sifat yang dianjurkan yang ketiga adalah hendaknya mengetahui waktu agar bisa meneliti ketepatannya. Zaman sekarang sudah sangat mudah. Pemerintah sudah membikin jadwal waktu. Ya, jadi tinggal lihat jadwal waktu tersebut. Jadi kata penulis, hendaknya mengetahui waktu agar bisa meneliti ketepatannya, sehingga bisa mengumandangkan azan di awal waktu. Ini pentingnya orang yang bertugas sebagai muadzin. Jangan orang yang pengguringan, mesti lewat kena. Jadi orang yang harus benar-benar bisa menjaga waktu, sehingga dia bisa azan di awal waktu. Karena, kata penulis, bila dia tidak mengetahui waktu, maka bisa saja dia salah dan keliru. Maka ini penting bagi seorang yang azan, benar-benar harus memperhatikan waktu sholat. Ya, jangan sampai terlalu lama azannya. Jadi afdalnya adalah di awal waktu. Kemudian yang keempat, sifat-sifat yang dianjurkan adalah an yakuna sayyitan liyusmi'an nas, yaitu orang yang azan ini memiliki suara yang kuat atau suara yang lantang. Nah, suara yang kuat atau suara yang lantang. Tujuannya apa? Liyusmi'an nas, agar orang-orang bisa mendengarnya. Jadi ini yang disunnahkan adalah suaranya lantang. Kenapa? Agar orang-orang bisa mendengarnya. Namun subhanallah, di zaman sekarang orang yang tidak bersuara lantang pun bisa suaranya kedengaran kemana-mana. Apalagi tawanya 10 misalnya. Kenapa? Karena ada mikrofon, ada pembesar suara. Maka termasuk dianjurkan jadinya ketika kita memakai mikrofon, karena tujuan atau disunnahkan dari orang yang azan itu suara lantang agar kedengaran. Agar kedengaran. Maka dengan mikrofon pun juga dianjurkan. Kenapa? Karena lebih banyak orang yang bisa mendengar suara azan. Kemudian yang kelima, sifat yang kelima yang dianjurkan bagi orang yang azan adalah an yakuna mutatahhiran minal hadatsil asghar wal akbar. Hendaknya suci dari hadas kecil dan besar. Maka disunnahkan kalau dia belum berwudu maka wudu dulu. Kalau dia junub maka mandi dulu. Kenapa? Karena azan termasuk zikir dan zikir disunnahkan untuk bersuci, entah dengan berwudu atau dengan mandi junub. Kenapa demikian tadi disebutkan? Karena azan adalah termasuk zikir. Maka disunnahkan tatkala kita berzikir dengan bersuci. Kemudian yang keenam, an yu'adzina qa'iman mustaqbilal qiblah. An yu'adzina qa'iman mustaqbilal qiblah. Hendaknya azan dengan berdiri dan menghadap kiblat. Adapun dalilnya adalah kenapa berdiri? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh langsung Bilal untuk azan sambil berdiri. Di antara sebabnya adalah agar suara lebih lantang kalau berdiri. Kemudian juga dengan menghadap kiblat. Ya, jadi disunnahkan tatkala azan dengan berdiri kemudian menghadap kiblat. Maka boleh-boleh saja kalau seandainya kita azan dalam keadaan duduk. Namun ada di antara ulama yang memakruhkan azan sambil duduk kalau tanpa uzur, karena menyelisih sunnah. Setiap kali Bilal diperintahkan azan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal azan dalam keadaan berdiri. Kemudian yang ketujuh, sifat yang dianjurkan bagi orang yang azan adalah an yaj'ala usbu'aihi fi udhunaihi wa an yudira wajhahu ala yaminihi idza qala hayya 'alas shalah wa ala yasarihi idza qala hayya 'alal falah. Hendaknya meletakkan dua jarinya pada kedua telinganya. Jadi ketika azan, maka meletakkan dua jarinya pada kedua telinganya dan menolehkan wajahnya ke kanan saat mengucapkan hayya 'alas shalah. Jadi pian masukkan kedua jari pian, kemudian ketika hayya 'alas shalah menghadap ke kanan. Yang menghadap itu cuma wajah, bukan dada ya. Hayya 'alas shalah, bukan dadanya tetapi cuma cemah wajah. Kemudian ketika hayya 'alal falah maka menghadap ke kiri. Hayya 'alas salah ke kanan, kemudian hayya 'alal falah ke kiri. Di antara hikmahnya adalah agar suara itu lebih menggema ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang kedelapan, disunnahkan bagi orang yang azan adalah an yatarassala fil azan ayyatahammala wa yahdurul iqamah ayyusri'a fiha. Mengumandangkan azan dengan perlahan dan mempercepat dalam iqamat. Nah, jadi kalau azan itu dilambatkan perlahan-lahan, namun kalau iqamat dicepatkan. Ini adalah sunnah ketika seseorang itu azan. Kemudian para ikhwah sekalian, bagian yang keempat yaitu tata cara azan dan iqamat. Tata cara azan dan iqamat. Penulis mengatakan kaifiyatul azan wal iqamah wa lahuma kaifiyatun waradat bihan nususun nabawiyyah wa minha ma jaa fi hadits Abi Mahdhurah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam allamahu al-adhan bi nafsihi fa qala taqul Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ashhadu anna Muhammadan Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah hayya 'alal falah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Tata cara azan dan iqamat. Penulis mengatakan, azan dan iqamat memiliki tata cara yang ditetapkan dalam sunnah-sunnah Nabi. Di kitab yang ringkas ini disebutkan cuma satu cara dalam azan atau satu lafaz dalam azan. Nah, sebenarnya ada tiga sifat dalam azan. Ya, ada tiga sifat atau tiga cara dalam azan. Kita baca dulu sifat atau cara yang pertama. Di antaranya adalah hadis Abu Mahdzurah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarinya azan secara langsung. Beliau bersabda kepada sahabat Abu Mahdzurah, "Engkau ucapkan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar takbir yang pertama 4 kali." Kemudian asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Sisanya 2 kali 2 kali. Jadi azan pertama itu 4 kali, kemudian sisanya adalah 2 kali 2 kali. Nah, kita baca sifat azan yang lain. Ada 3 sifat. Ini disebutkan cuma 1 sifat saja. Jadi kalau seandainya pihak ingin mengamalkan semuanya maka lebih baik, karena mengamalkan sunnah. Kalau seandainya di masjid, nah itu bisa menimbulkan fitnah, karena bisa dianggap azan yang lain, mulai lain, maka pian bisa amalkan entah ketika safar, atau ketika misalnya pian garing di rumah, maka dengan azan yang berbeda yang dicontohkan oleh para sahabat. Jadi ada 3 cara, yang mana hadis-hadis menunjukkan lafaz adzan. Cara yang pertama yaitu 15 jumlah. 15 jumlah dari adzan, dari lafaz-lafaz adzan. Rinciannya adalah dari 15 jumlah ini 4 kali takbir, kemudian sisanya 2 2. Sisanya 2 2, ya. Kecuali takbir yang terakhir maka dengan sekali. Ini adalah azan yang sering kita kumandangkan, yaitu 4 kali takbir di takbir yang pertama, sisanya 2 kali 2 kali selain lafaz tauhid di azan yang terakhir, maka dengan sekali. Dan cara ini sabit dalam hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Ini cukup panjang, intinya adalah azan yang sering kita kumandangkan itu adalah azan yang sabit dari hadis Abdullah bin Zaid. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada beliau lafaz-lafaz azan. Kemudian cara yang kedua, dan lafaz azan tadi ya yang sering kita kumandangkan itu adalah lafaz azan yang dipegang atau yang berpendapat demikian adalah Imam Abu Hanifah, dan juga Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur. Kemudian cara yang kedua dengan 19 jumlah. Tadi kan berapa tadi? 15 jumlah. 4 takbir, 4 takbir. Kemudian 2 tasyahud. 2 kalimat syahadat 4 kali. Kemudian hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Kemudian takbir 2 kali, kemudian lafaz tauhid sekali. Maka jumlahnya berapa? 15. Nah, kemudian cara yang kedua adalah 19 jumlah. 19 jumlah. Caranya seperti adzan sebelumnya namun ditambah dengan tarji'. Jadi ulun-ulang 19 jumlah. Caranya seperti adzan sebelumnya namun ditambah lafaz tarji' ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dengan menambah lafaz tarji' ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa itu tarji'? Yaitu seorang yang azan merendahkan suaranya dengan 2 kalimat syahadat. Kemudian mengulangi lagi dengan suara yang tinggi. Dan ini karena 2 kalimat syahadat ada 2, 2-2 maka menjadi 4. 4 tambah 15 maka menjadi 19. Jadi ketika seorang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu, namun dengan suara yang pelan, sekira orang yang di sampingnya bisa mendengar. Namun kalau saya pakai mikrofon, itu kayak yang biasa jadinya. Ya. Itu namanya tarji. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia pelan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru nyaring lagi seperti yang biasa. Maka totalnya berapa? 4 tambah 15 menjadi 19, menjadi 19. Dan adzan seperti ini dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i, dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i. Kemudian cara yang ketiga dan lafaz adzan tadi itu adalah riwayat dari sahabat Abu Mahdzurah. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan 17 jumlah. Dengan 17 jumlah. Ini seperti adzan yang sebelumnya namun lafaz takbir yang pertama cuma dikumandangkan 2 kali. Cuma dikumandangkan berapa? 2 kali. Jadi ini juga hadis dari sahabat Abu Mahdzurah. Jadi seperti ini. Lafaz azannya adalah Allahu Akbar, Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar cuma 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian dia asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini mengucapkan tarji'. Nah, jadi 17 jumlah ini seperti yang 19 yang ada tarji'nya. Namun takbir yang pertama diucapkan 2 kali. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dia mentarji' dengan pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru dianya nyaring. Nah, karena lafaz takbirnya di permulaan 2 kali, maka totalnya adalah 17. Adalah 17. Nah, semua cara ini benar dan sabit. Namun tadi diperhatikan, ketika dianggap melalaiin dari orang karena kada terbiasa dan itu bisa menimbulkan fitnah, maka azanlah dengan azan yang kita sering pakai. Namun kalau seandainya pian di rumah ada uzur misalnya, ya, entah dengan uzur yang bermacam-macam, kemudian pian ingin sholat, maka azanlah dengan azan yang pian ketahui. Dengan cara ini pian kada hafal, buka bukunya banyak aja, buka HP, sehingga pian bisa mengamalkan sunnah. Minimal sekali dalam seumur hidup pian bisa amalkan. Kemudian para ikhwah sekalian, nah itu lafaz adzan. Ada 3 cara. Yang pertama dengan 15 jumlah, ya, ini adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Zaid. Kemudian yang kedua dengan 19 jumlah. Ini dengan menambah tarji', yaitu mengucapkan 2 kali dalam 2 kalimat syahadat namun dengan suara yang pelan. Kemudian baru dengan suara yang nyaring. Kemudian cara yang ketiga yaitu dengan 17. Dengan tarjik juga, namun takbirnya cuma 2 kali. Nah, kemudian penulis mengatakan, adapun untuk cara iqamat, maka engkau mengatakan, kata Rasul kepada sahabat Abu Mahdzurah, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini juga penulis menyebutkan cuma satu versi saja. Nah, dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah disebutkan bahwa lafaz iqamat itu ada 2 macam. Ada 2 cara atau 2 macam. Yang pertama yang kita baca tadi, kemudian yang kita baca tadi itu jumlahnya adalah 11 jumlah. Ada 11 jumlah. Allahu Akbar 2. Asyhadu an la ilaha illallah 3. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah 4. Hayya 'alas shalah 5. Hayya 'alal falah 6. Qad qamatis shalah 7. Qad qamatis shalah 8. Allahu Akbar 9. Allahu Akbar 10. La ilaha illallah 11. Kemudian cara yang kedua dari iqamat adalah dengan 19 jumlah. Dengan 19 jumlah. Dan ini, cara yang kedua ini juga telah sabit dari sahabat Abu Mahdzurah. Nah, 17 jumlah, ini iqamat ya, takbirnya 4 kali. Takbirnya 4 kali, kemudian asyhadu an la ilaha illallahnya juga 2 kali, kemudian asyhadu anna Muhammadan Rasulullah juga 2 kali. Hayya 'alas shalah 2 kali, hayya 'alal falah 2 kali. Kemudian ditambah, qad qamatis shalah 2 kali, kemudian Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi ini sama dengan azan yang kita ucapkan. Namun ditambah dengan qadaqa matis salah, qadaqa matis salah. Sehingga totalnya adalah berapa? 17. Kemudian kata penulis, ini berdasarkan hadis Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, umira bilalun an yashfa'al adhan. Wa an yutirul iqamah illa al-iqamah. Bilal diperintahkan untuk mengucapkan lafaz azan 2 kali. 2 kali. Dan mengucapkan iqamat 1 kali, 1 kali. Kecuali lafaz iqamah. Kemudian kata penulis, sehingga kalimat azan menjadi 2 kali, 2 kali. Sedangkan kalimat iqamah adalah 1 kali, 1 kali setelah takbir. Kecuali ucapan qodoko matis sholah, maka diucapkan 2 kali berdasarkan hadis di atas. Kemudian penulis mengatakan, ini adalah tata cara azan dan iqamat yang dianjurkan. Karena Bilal mengumandangkannya dalam keadaan mukim dan safar bersama Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Jadi senantiasa Bilal, baik ketika mukim maupun safar, azan dengan azan yang seperti ini. Makanya azan itu adalah syiar Islam yang paling besar. Sepeninggal Rasul, maka senantiasa azan sampai dengan zaman sekarang. Maka azan adalah syiar Islam yang paling besar. Bahkan Rasulullah SAW ketika ingin memerangi suatu kaum, maka Rasul tunggu dulu di waktu subuh. Apakah ada azannya atau tidak? Ketika ada azannya, maka Rasul tidak perangi. Itu menunjukkan ada Islam di dalam sana. Ya, nanti ulun sebutkan hadisnya. Ya, silakan azan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita teruskan. Kata penulis, ini adalah tata cara azan dan iqamat yang dianjurkan. Karena Bilal mengumandangkannya dalam keadaan mukim dan safar bersama Rasulullah SAW sampai beliau wafat. Nah, bahkan Rasulullah SAW ya, menahan untuk memerangi suatu kaum ketika di suatu kaum ini terdengar azannya. Ini sebagaimana perkataan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Muslim, kata sahabat Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yughiru idza tala'al fajru wa kana yastami'ul adhan fa in sami'a adhanan amsaka wa illa aghara. Kata sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerang suatu kaum ketika terbit fajar. Ya, jadi Rasulullah SAW ketika ingin menyerangi suatu kaum, maka ketika subuh. Karena itu waktu yang musuh lagi lengah-lengahnya. Namun perhatikan, dan beliau memperhatikan adzan. Nah, ditunggu dulu adzan enggak nih? Ya, ketika di suatu kaum tadi. Apabila beliau mendengar adzan, ya, maka beliau menahan untuk memerangi. Dan bila tidak mendengarnya, maka beliau menyerang kaum tersebut. Maka ini menunjukkan bahwasanya azan itu merupakan syiar kaum muslimin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyerang suatu daerah jika di daerah tersebut terdengar azannya. Kemudian penulis mengatakan, bila muadzin mentarji', apa tarji' tadi? Yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat dengan pelan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian baru dia dengan nyaring. Atau mengucapkan dua kali iqamah, maka tidak mengapa. Kenapa demikian? Karena itu termasuk perbedaan yang diizinkan atau perbedaan yang mu'tabar. Maka boleh-boleh saja dia mentarji' adzannya. Kemudian penulis mengatakan, dianjurkan dalam azan subuh setelah lafaz hayya 'alal falah untuk mengucapkan as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum sebanyak 2 kali. Kemudian tatkala kita mendengar as-salatu khairum minan naum, apa yang kita baca? Maka bacalah sama yang dibaca oleh muadzin. As-salatu khairum minan naum. Nah, ucapan as-salatu khairum minan naum dalam azan subuh, ya, setelah hayya 'alal falah, ini berdasarkan hadis sahabat Abu Mahdzurah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "In kana fi adzanis subhi qulta as-salatu khairum minan naum." Salat lebih baik daripada tidur. Kemudian bagian yang kelima kita selesaikan. Apa yang diucapkan oleh orang yang mendengar azan dan doa yang dipanjatkan sesudahnya. Maka penulis mengatakan, ulung bacakan langsung terjemahnya saja. Bagi siapa yang mendengar azan, dianjurkan untuk mengucapkan seperti lafaz yang diucapkan oleh muadzin. Dan ini berdasarkan hadis sahabat Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumun nida' faqulu mithla ma yaqulul muadzin." Apabila kalian mendengar azan, maka ucapkanlah seperti lafaz yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali untuk hay alataini, 2 hay'alah. Apa maksudnya? Hayya ala sholah dan hayya alal falah. Maka pendengar adhan dianjurkan untuk mengucapkan la hawla wa la quwata illa billah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang artinya adalah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Memang ini lafaz yang sering kita ucapkan, namun terkadang kita lupa dengan maknanya. Bagaimanapun kita kuatnya fisik kita, kalau seandainya Allah tidak tolong kita untuk beribadah, maka kita tidak bisa melangkahkan kaki kita ke dalam masjid. Maka semua yang kita lakukan, ibadah yang kita bangun, tentu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, para ikhwah sekalian, setelah muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, jadi mengucapkan la haula wala quwata illa billah, setelah muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, demikian juga setelah muadzin mengucapkan hayya 'alal falah. Berdasarkan hadis sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dalam hal ini dalam hal ini. Jadi ini tidak disebutkan hadisnya oleh beliau. Nah, kita baca hadisnya dalam kitab yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Fa idza qala al muadzin hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah falyaqul la haula wala quwata illa billah. Jadi membacanya sampai la haula wala quwata illa billah tanpa ditambah dengan al-azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kenapa demikian? Karena ini adalah doa yang khusus yang diucapkan setelah ibadah yang khusus. Maka sifatnya adalah tauqifiyah, kita baca apa adanya, tidak kita tambah. Permisalannya seperti ini. Boleh kadapian menambah ketika azan? Pas muadzin mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Pian tambah asyhadu anna nabiyana Muhammadan Rasulullah. Nah, ya, boleh kada pian tambah ketika azan? Atau pian tambah dengan sayyidana asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah, tumbur sekampungan. Ini azan apa, jar? Padahal kan niat kita bagus, niat kita baik. Namun itu salah. Ketika itu adalah azan lafaz zikir yang sudah tertentu, kemudian ada waktunya lagi, maka tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Kita baca apa adanya. Seperti misalnya pian hendak masuk WC, apa doanya? Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bolehkah kita baca doa yang lain dengan niat kan doanya bagus. Pian baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati, kan maknanya bagus, ya Allah berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Maka karena ada sebuah doa yang khusus untuk perbuatan yang khusus, maka kita baca apa adanya. Maka bacaannya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Maka begitu pula ketika tahiyat, ya. Maka ketika kita membaca lafaz salawat Ibrahimiyah, ya. Maka kita tidak tambah dengan lafaz sayyidina misalnya atau nabiyina ketika mengucapkan salawat kepada nabi. Karena begitulah adanya disebutkan oleh hadis-hadis yang dibawa oleh para ulama. Nah, kalau seandainya kita membaca umum, kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bukan di tempat tertentu, kemudian bukan di perbuatan tertentu atau ibadah tertentu, maka boleh-boleh saja pian tambah dengan sayyidina wa nabiyina wa habibina wa qurrat, boleh-boleh saja di luar dari ibadah yang khusus, ya. Kemudian para ikhwah sekalian, tadi belum habis tadi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzin Allahu akbar Allahu akbar faqala ahadukum Allahu akbar thumma qala asyhadu an la ilaha illallah qala asyhadu an la ilaha illallah thumma qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah thumma qala hayya 'alas shalah qala la haula wala quwata illa billah thumma qala hayya 'alal falah qala la haula wala quwata illa billah thumma qala Allahu akbar qala Allahu akbar thumma qala la ilaha illallah qala la ilaha illallah man min qalbihi dakhala al-jannah. Nah, perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang muadzin mengumandangkan azan, dia mengucapkan Allahu akbar, maka bacalah salah seorang di antara kalian Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian ketika muadzin mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah. Kemudian ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka ucapkanlah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka dia mengatakan la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka dia membaca la haula wala quwata illa billah. Kemudian ketika muadzin mengucapkan Allahu akbar, maka dia mengucapkan Allahu akbar. Kemudian ketika muadzin mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ketika ada seseorang mengucapkan kalimat ini dari hatinya, maksudnya ikhlas dari hatinya karena Allah, dakhalal jannah, maka dia masuk surga. Maka ini termasuk amalan yang ringan ya, yang bagi kita mungkin ringan, hanya sebatas lisan saja, hanya sebatas zikir saja, tidak mengeluarkan tenaga ya, tidak mengeluarkan duit, hanya sebatas diri zikir. Namun ulun-ulang ketika ibadah itu ibadah yang ringan, ibadah yang mudah, kalau Allah tidak memberi taufik maka kita tidak bisa mengamalkannya. Sekalipun hanya mengucapkan ini, maka di antara amalan yang bisa membuat kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala adalah menjawab azan, ikhlas dari dalam hatinya. Kemudian para ikhwah sekalian, kita habiskan. Nah, setelah dia bila dalam azan subuh muadzin mengucapkan as-salatu khairum minan naum, salat itu lebih baik daripada tidur, maka yang mendengar mengucapkan sepertinya, yaitu as-salatu khairum minan naum. Bukan yang mungkin tersebar, yang pernah mungkin pian dengar, sadaqta wa barirta. Ternyata riwayatnya tidak sahih. Maka bacalah sebagaimana yang dibaca oleh muadzin, as-salatu khairum minan naum. Dan tidak disunnahkan hal itu saat iqamat. Kenapa? Karena salatu khairum minan naum ketika adzan subuh, bukan ketika iqamat. Kemudian, nah setelah dia mendengar adzan sampai habis, ya dia iringi, kemudian mengucapkan salawat kepada Nabi. Mungkin ini ada sebagian yang tidak tahu bahwa setelah kita mendengarkan adzan, kemudian kita mengiringi bacaan-bacaan adzannya, maka sebelum membaca Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah, baca dulu salawat. Baca dulu apa? Salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, baru ucapkan Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadinil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'attah. Jadi setelah azan tadi, sebelum membaca Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah, pian baca dulu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini sebagaimana dalam sebuah hadis, di sini tidak disebutkan hadis secara lengkapnya. Dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tul muadzin," apabila kalian mendengar muadzin, "faqulu mithlama yaqul," maka ucapkanlah seperti apa yang dia ucapkan. "Tsumma shallu alayya," kemudian kalian bersalawatlah kepadaku. Nah, setelah azan, setelah muadzin menyelesaikan azannya, maka bersalawatlah kepadaku. "Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi ashran," maka sungguh barang siapa yang bersalawat kepadaku dengan satu kali salawat, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Apa makna salawat Allah kepada hamba-hambanya? Maknanya banyak. Bisa maknanya adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa maknanya adalah pujian Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang tersebut. Kemudian, "Tsumma salullah lil wasilah," kemudian mintalah kepada Allah untukku wasilah. "Fa innaha manzilatun fil jannah la tambagi illa li abdin min ibadillah. Fa arju an akuna ana huwa. Faman sa'alallaha lil wasilata halat alaihi syafa'ah." Perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mintakanlah kepada Allah untukku wasilah, maka sesungguhnya wasilah adalah manzilah fil jannah, adalah satu manzilah, itu satu kedudukan yang ada di surga, yang tidaklah seorang hamba pantas mendapatkannya, yang tidaklah mendapatkannya kecuali hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasul, saya berharap akulah yang akan mendapatkan manzilah tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, maka barang siapa yang meminta untuk kewasilah, yaitu manzilah di surga tadi, halat alaihi syafa'ah, niscaya telah, niscaya dia mendapatkan syafaat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya adalah setelah kita mengucapkan apa yang diucapkan oleh muadzin sampai selesai, nah sebelum kita membaca Allahumma rabb hadzihi da'wati tammah sampai habis, kemudian sebelumnya kita baca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.